Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Faj'al lana ya rabbana kulla shay'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udhu bika min an nadilla au nudalla au nazilla au nuzalla au nadlima au nudlama au najhala au yujhala alaina. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang mudah-mudahan semuanya senantiasa diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kembali kita semua dimudahkan berkumpul bersama-sama di masjid ini, Bapak Ibu. Pertama untuk mengerjakan sholat maghrib berjamaah. Semoga Allah Ta'ala menerima ibadah sholat maghrib kita tadi, yang kemudian kita lanjutkan dengan berkumpul bersama untuk silaturahim, untuk menghabiskan waktu dalam ketaatan kepadanya ya, untuk itikaf, juga untuk menambah ilmu. Mudah-mudahan yang kita lakukan bersama ini pada setiap detiknya dibalasi Allah Ta'ala dengan pahala berlipat ganda yang kelak memberatkan timbangan kita semua. Amin. Malam hari ini Bapak Ibu, kita masuk pada bab yang judulnya akhlak penduduk surga. Saya bacakan di sini, guys. Surga adalah negeri kesejahteraan, keamanan, keselamatan, kecintaan, jalinan kasih sayang, kejernihan dan ketulusan. Itu surga Bapak Ibu. Tempat panjenengan semua nanti insyaallah. Sehingga jika orang-orang beriman masuk surga, maka Allah dengan kemurahannya yang sangat besar menghilangkan dari hati-hati mereka setiap dengki yang menempel dan tersisa, iri, hasad, benci, cemburu, atau sifat apapun lainnya yang tergolong sifat-sifat duniawi. Makanya Bapak Ibu, kalau orang di dunia mempunyai sifat-sifat tadi, suka dengki, suka iri, suka suudon, suka dendam, itu tidak tenang hidupnya. Orang-orang seperti itu coba panjenengan perhatikanlah banyak penyakitnya dan cepat mati gitu. Nah makanya kalau panjenengan ingin jadi penduduk surga, sejak di dunia sudah merasakan surga dunia, Bapak Ibu hilangkan penyakit-penyakit hati tadi, apakah hasad, benci, cemburu, sombong, iri, ya, dan lain sebagainya. Jika kita merenungkan sebentar, kita akan mendapati bahwa hal ini termasuk nikmat-nikmat terbesar yang diberikan Allah kepada para hambanya yang beriman dalam surga. Maka bagaimanakah jadinya jika orang-orang beriman masuk surga tetapi sifat-sifat buruk ini masih tersisa? Ya enggak seru gitu kan. Seorang mukmin pasti masih cemburu terhadap mukmin yang lain. Sekali di dunia, seorang mukmin masih iri kepada mukmin yang lain dan satu sama lain masih saling menggunjing. Itu andaikan kalau penyakit-penyakit tadi tidak dihilangkan oleh Allah Ta'ala dari kita, Bapak Ibu. Nah, kalau begitu tidak seru masuk surga kalau masih ada iri, masih ada dengki, ya. Tetapi karena anugerah Allah yang sangat besar, Dia menghilangkan segala sifat buruk dari hati-hati kaum mukminin, sehingga mereka menjadi bersaudara, saling menerima dan saling mencintai. Yang ada di antara mereka hanyalah keharmonisan, ketulusan dan kasih sayang. Allah berfirman dalam surat Al-Hijr 47, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Wa naza'na, dan kami cabut. Kenapa Allah mengatakan dan kami cabut, bukan kami potong, Bapak Ibu? Karena ibaratnya kalau rumput ketika dipotong kan tumbuh lagi. Tapi kalau dicabut dengan akar-akarnya dia tidak bisa tumbuh. Allah mengatakan wa naza'na ma fi sudurihim, kami cabut apa-apa dalam dada mereka, min ghillin, berupa ghil. Ghil itu adalah kayak sombong, kedengkian, cemburu dan segala sifat-sifat buruk. Ikhwanan, sehingga mereka bersaudara, ala sururim mutaqabilin, di atas dipan-dipan mereka saling berhadap-hadapan. Ini surat Al-Hijr 47. Kemudian dalam surat Al-A'raf ayat 43 Allah mengatakan, sama ya, cuma redaksinya berbeda, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Wa naza'na, dan kami cabut, ma fi sudurihim, segala macam dendam, segala macam keburukan yang ada dalam dada mereka, ya, min ghillin, dari dendam tadi, tajri min tahtihimul anhar, mengalir di bawah mereka sungai-sungai. Nah, kedua ayat ini Bapak Ibu, baik surat Al-Hijr ayat 47 maupun Al-A'raf 43 memberikan isyarat bahwa Allah akan mencabut al-ghil, ya, artinya rasa dendam dari hati orang-orang beriman. Rasa dendam itu adalah iri hati, dengki dan cemburu, serta perasaan buruk kepada saudara-saudaranya yang menempel dalam hati mereka. Allah akan mencabutnya dan membersihkan akar-akarnya sebelum mereka masuk dalam surga. Karena tidak pantas lah, masa penduduk surga kok masih irian? Masa penduduk surga kok masih suudzonan? Masa penduduk surga kok tersinggungan gitu kan? Masa penduduk surga kok suka dendam? Nah, ini sangat tidak pantas Bapak Ibu. Makanya penduduk surga itu terbebas dari semua ini. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghilangkan dari kita semua sifat-sifat buruk ini. Gimana caranya? Kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Yang pertama, yang kedua, kita ya belajar sehingga tahu mana yang mesti dihilangkan, mana yang mesti dilestarikan begitu. Ya, di antara doanya adalah zikir yang biasa kita baca setiap pagi sore, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal bukhli wal jubn, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Atau doa yang lain, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal ahwa'i, ya. Allahumma, ya Allah, inni a'udzubika, aku berlindung kepadamu, min munkaratil akhlaqi wal ahwa', dari kemungkaran akhlak maupun hawa nafsu. Kemudian juga doa pada iftitah yang panjang itu kan Bapak Ibu, yang awalnya wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal ardha hanifan musliman, itu nanti ada Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, ya Allah tunjukkan aku kepada akhlak yang paling baik. La yahdi li ahsaniha illa anta, sungguh tidak menunjukkan kepada akhlak yang paling baik kecuali engkau. Wasrif anni sayyi'aha, dan jauhkan dariku akhlak yang buruk. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta, tiada yang menjauhkan buruknya akhlak dariku kecuali engkau. Jadi ini doa-doa Bapak Ibu, mudah-mudahan kalau kita senantiasa mengucapkannya, Allah menghilangkan dari kita segala sifat-sifat buruk itu. Ini akhlak, akhlak itu penting. Ya, akhlak itu penting. Orang Pak, kalau rajin sholat, rajin zakat, rajin melakukan banyak ketaatan, tapi akhlaknya buruk, ya, dan bentuk keburukan akhlak itu suka dendam, cemburu, irian, seudonan, sombong, tidak mau ada orang yang lebih tinggi dari dia misalnya. Nah, itu bahaya, bisa hilang amal soleh. Allah Subhanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa inna su'al khuluqi la yufsidul amala kama yufsidul khullul asal. Artinya apa? Wa inna su'al khuluq, akhlak yang buruk, la yufsidul amal, benar-benar merusak amal. Kama yufsidul khullul asal, sebagaimana cuka merusak madu. Ya, panjenengan punya madu, Pak. Coba tetesi cuka, jadi apa nanti? Nah, yang jelas enggak usah dicobalah, kita sudah yakinlah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti cuka merusak madu. Tapi kalau panjenengan pengin bereksperimen enggak apa-apa. Tapi madu yang asli, jangan madu rasa, percuma, nggih. Gitu. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghilangkan dari saya dan Bapak Ibu semua segala sifat buruk yang berupa dendam, cemburu, iri hati, takabur, dan lain sebagainya. Adapun hadis yang menjelaskan bahwa nanti akhlak penduduk surga adalah satu, Bapak Ibu, enggak ada lagi yang namanya dendam, takabur, iri hati, marah, benci. Ini sudah sering kita dengar di sini, tapi saya bacakan lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna awwala zumratin yadkhulunal jannata min ummati, sesungguhnya kelompok pertama yang akan masuk surga dari umatku, ala suratil qamari lailatal badri, bentuknya itu seperti rembulan pada malam purnama. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian kelompok berikutnya setelah mereka, ala asyaddi kaukabin durriyin fis samai idha'atan, ya, rupa mereka itu seperti bintang yang paling bercahaya yang ada di langit, ya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lainnya, tsumma hum ba'da dzalika manazil, kemudian setelah itu mereka mempunyai tingkatan-tingkatan. Loh, kok bisa di surga bertingkat-tingkat? Lah iyalah, wong kita beramal saleh juga bertingkat-tingkat kok. Kalau semuanya dipukul rata sama Allah Ta'ala malah tidak adil, ya kan? Masa orang yang mengerjakan sholat 5 waktu, kemudian adzan sudah di masjid, kemudian dia melakukan qobliyah sama ba'diyah, disamakan dengan orang yang enggak melakukan sunnah-sunnah, baik qobliyah maupun ba'diyah. Terus ada yang nambah dengan bacaan Quran, itu pun beda-beda, ada yang sehari 1 lembar, ada yang sehari 1 juz, ada yang lebih, ya kan? Ada yang setiap hari bersedekah, ada yang sedekahnya Ramadan tok. Ya. Nah, ini beda-beda tingkatan, Pak, enggak bisa disamakan. Nah, sebagaimana amal soleh bertingkat-tingkat, amal buruk juga bertingkat-tingkat. Makanya Nabi mengatakan, "Tsumma hum ba'da dzalika manazil," kemudian mereka setelah itu bertingkat-tingkat. La yabulun, mereka tidak pipis. Wala yataghawwatun, mereka tidak BAB, wa majamiruhumul uluwah, tempat untuk bakar keharunya adalah uluwah. Jadi bakar sendiri enggak pakai, ya enggak pakai dicetek, enggak pakai dikasih arang gitu. Wa azwajuhumul hurul ain, istri-istri mereka adalah bidadari yang bermata lebar, masyaallah. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat lain, likulli wahidin minhum, bagi masing-masing mereka zaujatan, ada dua istri, Pak. Ada dua istri ini selain istri dunia. Ini istri dari bidadari. Nah, ini juga tergantung kepada amal soleh seseorang, secara umum begitu. Tapi ada orang-orang misalkan mati syahid langsung dikasih 70 bidadari gitu kan. Ada lagi nanti orang yang mendapat warisan, ya, warisan dari orang kafir yang laki-lakinya masuk neraka, istrinya diwariskan kepada dia, kan begitu. Yura mukhusaqaihima, yang terlihat inti atau isi betis keduanya, min wara'il laham, dari balik daging, minal husn, karena saking indahnya. Enggak bisa dibayangkan, Pak, nggih. La ikhtilafa bainahum wa la tabaghud, ini yang menjadi dalil kita penduduk surga itu la ikhtilafa bainahum, tiada perselisihan di antara mereka, wala tabaghud, tiada pula kebencian. Akhlaquhum ala khuluqi rajulin wahidin, akhlak mereka di atas akhlak satu orang, ya. Jadi semuanya satu akhlak, ala surati abihim Adam, mereka dalam bentuk bapak mereka Adam, situ nadhiran fis sama, yaitu 60 hasta tingginya ke langit. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini tentang bahwa penduduk surga itu nanti satu hati, tidak ada rasa cemburu, Pak, tidak ada rasa dengki dan lain sebagainya. Makanya kadang-kadang wanita itu bertanya, "Mosok sih nanti kok bisa hidup istrinya akeh ngono, Nak? Gak pada cemburu-cemburuan ah," gitu kan. Lah ora nak donya. Kalau di surga, wa nazakna ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin, kata Allah Ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ikhtilafa bainahum wa la tabaghud, tiada perselisihan di antara mereka dan tiada rasa benci. Qulubuhum ala qalbi rajulin wahidin, hati mereka seperti hati satu orang laki-laki. Yusabbihunallaha ta'ala bukratan wa asyian, mereka senantiasa bertasbih kepada Allah Ta'ala setiap pagi dan petang. Masya Allah, ya Allah, jadikan kami semua orang-orang yang masuk surga tanpa azab maupun hisab. Amin. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu, menghilangkan kedengkian ini sebelum mereka masuk surga. Tepatnya saat mereka ditahan di atas jembatan antara surga dan neraka. Ini jembatan apa, Bapak Ibu? Betul, jembatan Sirat, Sirat-Siratai. Apa? Jadi ada jembatan kedua. Cuman untuk jembatan kedua ini mereka sudah pasti masuk surga. Gitu. Namanya kontoroh, ya. Di situ mereka disucikan, dibersihkan, dan masing-masing dari mereka saling memaafkan. Baru kemudian mereka dimasukkan dalam surga. Makanya orang-orang yang ditahan di sini, Pak, itu ketika semua sudah masuk surga, itu gak ngantri aku lo gak mari-mari. Makanya biar panjenengan nanti nang masuk surga sejak di dunia nang maafno, kan begitu. Makanya kan ciri-ciri penduduk surga, Pak, Bu, apa? Halo? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra', orang yang senantiasa berinfak dalam kondisi pandemi maupun tidak pandemi. Ya. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'. Terus wal kadhiminal ghair, menahan amarah. Tidak ada penduduk surga marah bujone, itu tidak ada, Pak. Ditahan amarahnya. Ya, kemudian apa? Wal afina aninnas, tidak marah tapi malah maafno. Terus apa? Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Kalau ini diperintahkan untuk kita lakukan kepada manusia secara umum, muslimin secara umum, maka bagaimana kalau kepada orang-orang terdekat kita, kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada bapak, kepada ibu, paman, bibi. Tentu ini lebih patut untuk ditinggalkan. Dalam gimana Pak Taufik? Pak Taufik sehat? Diapakan? Ditinggalkan, dikerjakan. Kok tuh benar ada Pak Taufik ini? Dalam? Oh, libur Maulid Nabi. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Bapak Ibu, ciri-ciri penduduk surga itu tadi suka infak. Kemudian apa? Wal kadhiminal ghaiz, menahan amarah. Terus marah-marah ditahan. Terus apa? Bukan hanya menahan tetapi apa? Memaafkan. Wal afina anin nas, memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Malah ngasih hadiah. Malah didoakan, ya Allah, suamiku mungkin berbuat kesalahan, dia enggak ngerti, tak maaf no, sakno pegel muli gitu kan ya. Nah gitu, nanti suami kepada istri begitu, istri kepada suami juga demikian Bapak Ibu. Insya Allah pasti masuk surga nanti. Pengen masuk surga mboten? Enggak pengen, enggak usah memaafkan lah, marah-marah naik. Gitu, jadi ini. Nah, tentang jembatan kedua Bapak Ibu setelah jembatan Shirath. Jadi kalau jembatan Shirath ini hanya dilewati orang-orang beriman. Ya. Jadi sebelum melewati jembatan Shirath ini, Bapak Ibu, dulu pernah saya sampaikan, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan asy-syafa'atul udhma yang semua orang kemudian keluar dari padang mahsyar, untuk orang-orang yang panjenengan semua nanti yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab, langsung masuk melalui pintu sebelah kanan surga. Selain mereka, mereka fi dzulmatin tahtal jisr, mereka berada dalam kegelapan di bawah atau sebelum melewati jembatan Shirath. Nah, ketika mereka di sini ini, yang dulu nyembah tagut, yang dulu nyembah matahari, pokoknya yang kafir, disuruh langsung masuk neraka, bleng bleng bleng bleng. Ya, tinggal orang-orang beriman, di antara mereka ada orang-orang munafik, Bapak Ibu, kenapa? Karena secara casing mereka mukmin, sama sisa-sisa dari kaum ahlul kitab. Yang mereka itu istiqomah pada ajaran agama nabinya yang asli, belum diubah. Itu mereka di sini. Baru kemudian dibentangkan jembatan Shirath, mereka lewat. Ada yang celing wes sampai sana, ada yang berlari, ada yang kayak naik kuda, ada yang seperti halilintar, ada yang seperti angin, ada yang merangkak, ada yang merayap, kadang jatuh, naik lagi, akhirnya selamat, ada yang kayak lewat langsung dibuang ke surga lagi, dibuang ke neraka jahanam. Enggak ada yang berani ngomong, yang ngomong cuma para nabi. Itu pun doanya Allahumma salim salim, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan, gitu kan. Nah, ketika mereka sudah melewati jembatan Shirath, Bapak Ibu, itu mereka sudah pasti masuk surga. Cuma di antara mereka ada yang masuk surga, ada yang masih ditahan lagi di jembatan kedua, namanya kontor. Ya sebetulnya jembatan juga artinya, tapi namanya kontor. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakhlusul mu'minuna minan nar, orang-orang beriman akan selamat dari neraka. Ini maksudnya dari jembatan Shirath ya. Fayuhbasuna ala qantaratin bainal jannati wan nar. Kemudian mereka ditahan di atas qantarah ya, jembatan bainal jannati wan nar, antara surga dan neraka. Fayuqtassu li ba'dihim min ba'din madzalimu kanat bainahum fid dunya. Maka sebagian mereka atas sebagian yang lain disuruh menuntut balas ya, yaqtassu disuruh menuntut balas atas kezaliman yang dulu pernah terjadi di antara mereka. Hatta idza hudzibu wa nuqu, hingga ketika mereka sudah disucikan dan dimurnikan, udzina lahum fi dukhulil jannah, diberi izin untuk mereka masuk surga. Fa wallazi nafsu Muhammadin biyadihi, demi Rabb yang jiwa Muhammad dalam tangannya, la ahaduhum ahda bi manzilihi fil jannati minhu bi manzilihi kana fid dunya. Seseorang dari mereka lebih mengerti rumahnya di surga daripada rumahnya yang ada di dunia. Jadi kayak binatang yang hewan Bapak Ibu yang sudah poma atau pomagi, jadi sudah tahu di mana rumahnya. Kayak orang juga rumahnya di alam jenis tahu. Nah nanti penduduk surga itu mereka langsung tahu sendiri rumahnya, seakan-akan sudah ada yang memberitahu. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan saya dan panjenengan semua Bapak Ibu dalam surga itu enggak pakai mampir-mampir nang kontoroh, enggak pakai melewati jembatan Shirath, tapi ketika mendapatkan syafaat Nabi Muhammad yang namanya Syafaatul Udhma, yang sebelumnya kita enggak pernah kepanasan, enggak pernah namanya kesulitan, tapi berada dalam naungan Allah ya, termasuk tujuh golongan itu, ketika Nabi mendapatkan syafaat langsung masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Pengen mana panjenengan masuk surga, disiksa dulu apa tanpa disiksa? Ya tanpa disiksa. Terus sudah berdoa derek. Gimana doanya Pak Taufik? Pak Taufik ini jarang masuk masalahnya. Iya. Nggih, tapi sudah hafal kok insyaallah Pak Taufik. Nah. Ada pertanyaan kah Bapak Ibu? Enggak ada nggih. Sudah jelas kok. Ini sekarang judul yang berikutnya, di antara kenikmatan penduduk surga adalah bertasbih dan bertakbir. Nah, ini kan ilmu kan? Di antara kenikmatan penduduk surga adalah bertasbih dan bertakbir. Makanya ketika panjenengan masih di dunia, perbanyak tasbih, perbanyak takbir. Takbir tasbih itu enggak ada syarat sahnya, harus wudu dulu, enggak ada, Pak. Oke. Ketika panjenengan nyetir, ketika panjenengan, pokoknya lakukanlah dimanapun dan kapanpun, pokoknya jangan dilakukan ketika panjenengan di WC gitu aja. Loh, kalau kita lagi jinabat gimana? Tidak apa-apa loh. Mau zikir kan, ya nggak boleh kan baca Quran, sholat ya. Nah, tetapi untuk zikir, astagfirullah. Kalau tasbih apa tasbih? Astagfirullah ya. Subhanallah. Kalau takbir, Allahu Akbar. Jadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim subhanallahil azim wa bihamdih, atau subhanallah wa bihamdih, perbanyak itu ya. Jadi usahakan, bukan usahakan, upayakan, biasakan lisan kita senantiasa berzikir agar kita nanti bisa menjadi penduduk surga. Dan tentu Bapak Ibu sekalian masih ingat bahwa zikir itu adalah perkara yang paling disesalkan penduduk surga, karena mudah Pak, enggak ribet, mudah sekali, enggak ribet ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisa syai'un yatahassaru minhu ahlul jannah illa ala sa'atin madat lam yadhkurullaha ta'ala fiha. Tiada sesuatu yang paling disesalkan penduduk surga kecuali atas waktu-waktu yang berlalu begitu saja tidak digunakan mereka untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bacakan, Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada orang-orang beriman dalam surga untuk senantiasa bertasbih dan bertakbir, sebagaimana dia mengilhami mereka untuk selalu bernafas. Sebagaimana kita bernafas ini kan enggak ada susah payahnya kan Bapak Ibu nggih. Alhamdulillah nanti penduduk surga itu nafas mereka itu tasbih dan takbir. Lho kok iso? Nah, kalau Allah menghendaki demikian, apa yang susah bagi Allah Ta'ala, ya kan? Mereka hidup kekal abadi dalam kenikmatan tasbih dan takbir yang dijadikan Allah pada mereka. Tadi Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah membaca sudah kita dengar bersama ya hadis yang saya bacakan. Saya ulangi lagi, inna awwala zumratin yadkhulunal jannah. Ini kita ulang-ulangi Pak sambil berdoa mudah-mudahan kita termasuk mereka kan begitu. Inna awwala zumratin yadkhulunal jannah min ummati. Sesungguhnya kelompok pertama yang akan masuk surga dari umatku, ala suratil qamari lailatal badr, atas apa tadi bentuk bulan pada malam purnama. Thummalladzina yalunahum, kemudian kelompok setelah mereka, ala asyaddi kaukabin durriyin fis samai idha'atan, ya, wajahnya itu bercahaya seperti bintang yang paling bercahaya di langit. Thummahum ba'da dzalika manazil, kemudian mereka setelah itu bertingkat-tingkat ya sesuai dengan amal perbuatannya. La yabulun, mereka tidak kencing ya. Makanya Pak, nanti penduduk surga itu ya setelah mereka mendapatkan pahala besar itu menyesal, ya Allah ben lampu yo kata tambahi amalku begitu, karena mereka melihat betapa besarnya amal yang diberi pahala yang diberikan Allah kepada mereka sebagai balasan amalnya begitu. La yabulun, mereka tidak pipis. Wala yataghawwatun, tidak biabi. Wala yatfulun, tidak meludah. Wala yatamakhatun, mereka tidak beringus ya. Wa amsyatuhumudzhabu walfiddah, sisir mereka emas dan perak. Wa rashhuhumul misk, ya, keringat mereka adalah kasturi. Wa majamiruhum minal ulwah, ya, mijmarah. Apa mijmarah? Yang untuk bakar minyak gaharu. Wa majamiruhum minal ulwah, mijmarah, tempat yang untuk membakar minyak gaharu dari ulwah ya tanpa dibakar. Wa azwajuhumul hurul ain, istri-istri mereka adalah bidadari yang bermata lebar. Likulli wahidin minhum zaujatan, bagi masing-masing mereka dua istri. Yara mukhasaqaihima min wara'il lahmi minal husn, dia melihat bagian dalam betis mereka berdua dari balik dagingnya karena saking indahnya. La ikhtilafa bainahum, tiada perselisihan di antara mereka. Wala tabaghud, tiada kebencian. Qulubuhum ala qalbi rajulin wahid, hati mereka di atas hati satu orang. Yusabbihunallaha ta'ala bukratan wa asyiyah, mereka bertasbih kepada Allah setiap pagi dan petang. Nah, yang sesuai dengan judul kita apa? Tadi judulnya kan di antara kenikmatan penduduk surga adalah bertasbih dan bertakbir. Nah, dari hadis yang tadi panjenengan semua barusan mendengarnya, itu yang sesuai dengan judul kita apa? Bertasbih kepada Allah setiap pagi dan petang. Yusabbihunallaha ta'ala bukratan wa asyiyah. Nah, ini dalam riwayat Bukhari Bapak Ibu. Sementara dalam riwayat Muslim itu ada tambahan, wa yulhamunat tasbiha wat takbira kama yulhamunan nafas. Nafas ya, nafas itu bahasa Arab, nafas. Kalau an-nafsu, an-nafsu fa'nya disukun itu baru diri atau jiwa ya. Adapun an-nafas, ya nafas itu, kalau nafacin apa? Ya, wa yulhamunat tasbih wa takbir, mereka diberi ilham untuk bertasbih dan bertakbir. Kama yulhamunan nafas, sebagaimana mereka diberi ilham untuk bernafas. An-nafas ya, nafas-nafas. Kalau an-nafsu bisa hawa nafsu, bisa an-nafsu jiwa. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Itu kan kembali kepada nafas. Wa nafsi wa ma sawwaha, ya kan, wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha wa nafsi wa ma sawaha. Allah bersumpah dengan jiwa dan yang menciptakannya yaitu Allah sendiri. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, kemudian Allah memberikan ilham menunjukkan kepada nafas tadi jalan, dia suruh milih sendiri, dia mencari jalan fujur yaitu kejahatan atau takwa. Nah, makanya kemudian Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya, jiwanya. Makanya kan tazkiyatun nafas, jangan tazkiyatun nafas ya, tazkiyatun nafas atau tazkiyatun nufus. Nufus itu jamak kata nafas. Mungkin ada orang bertanya, Pak, loh, surga itu kan negeri pembalasan, bukan negeri pembebanan dan amal. Mana mungkin orang-orang di surga kok masih disuruh tasbih, disuruh takbir? Yang itu kan di dunia sebagai taklif, beban, kewajiban. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjawab, inna hadza tasbih wa takbir, sesungguhnya tasbih dan takbir ini launun min alwanin na'im, ya, satu bentuk kenikmatan. Alladzi yatamatta'u bihi ahlul jannah, yang dirasakan para penduduk surga. Wa hadza laisa amalat taklif, dan ini bukan apa? Pekerjaan, bukan amalan yang sifatnya taklif. Alladzi yutlabu lahu thawabun munfasil, ya, yang diambil darinya satu pahala tertentu yang terpisah gitu. Bal nafsu hadzal amali minan na'im, tetapi amal ini pada dasarnya adalah kesenangan, ya. Alladzi tatana'amu bihil anfusu wa tataladzadzu bihi, tetapi amal ini pada dasarnya adalah kesenangan yang dengannya jiwa-jiwa menemukan kenikmatan dan kelezatan. Ya, jadi ini bukan pembebanan, Pak. Yang namanya takbir, tasbih, ya. Kemudian Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadzkirah, ya, berkata, "Hadza tasbihu wa takbir, tasbih dan takbir ini laisa an taklifin wa ilzam, bukan suatu pembebanan dan penanggungan," gitu loh. Beda ketika kita di dunia kan ada wajib, ada haram, ada makruh, ada mubah. Jadi bukan taklif. Innama huwa ilhamun duna ijhad, tetapi itu adalah ilham yang tanpa ada kepayahan. Kama nulhamun nafasa duna juhud, sebagaimana kita diberi ilham untuk bernafas tanpa ada susah payah. Panjenengan ketika bernafas ada susah payah, Pak? Tidak ada, kan? Ya mungkin ketika kena COVID aja, ya. Tapi sebelum itu kan Masya Allah kita bernafas kan Masya Allah mudah sekali, gitu kan. Makanya jangan dirusak paru-paru dengan diisi rokok, macam-macam perkara-perkara yang merusak sehingga enggak bisa bernafas, gitu kan. Begitu, Bapak Ibu. Nggih, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semua afiat, ya, afiat. Afiat itu perlindungan yang sempurna baik di dunia maupun di akhirat. Makanya kan kita ketika dikit pagi petang itu kan berdoa, Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali, Allahumma astur aurati wa amir rawati. Terus apa? Allahumma ihfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi 'azamatika an ughtala min tahti. Itu zikir, Pak, pagi petang, nggih. Itu zikir pagi petang. Terakhir, sesungguhnya kenikmatan apapun, Bapak Ibu, dengan segala bentuk dan jenisnya terdapat di tangan siapa? Halo? Terdapat di tangan siapa? Polisi. Pak Kadir mana? Gak ada nih. Oh, gak ada. Saya ulangi nggih. Sesungguhnya kenikmatan apapun dengan segala bentuk dan jenisnya terdapat di tangan siapa? Siapa? Halo? Allah. Terdapat di tangan Allah. Dialah yang menjadikannya berada pada orang-orang beriman dengan kehendaknya. Dia sangat berkuasa untuk membuat nafas yang tidak ada kepayahan padanya menjadi tasbih dan takbir. Dalam hal itu tentunya ada kenikmatan yang besar bagi setiap mukmin. Bahkan bisa menjadi nikmat terbesar yang dirasakan setiap mukmin dalam surga, yaitu tasbih dan takbir. Jadi intinya di sini penduduk surga nanti Pak, Bu, panjenengan semua nanti insya Allah okay, ketika masuk surga itu mendapat ilham untuk senantiasa bertasbih dan bertakbir. Dan ini bukan sebagai bentuk taklufah atau beban yang berat, enggak. Sebagaimana kita diberi Allah ilham untuk bernafas begini ini tanpa ada kesulitan sama sekali, maka seperti itulah penduduk surga, mereka nanti nafasnya itu pakai takbir dan tasbih. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu? Enggak ada ya? Sudah waktunya azan. Oke, nanti insya Allah pekan depan kita akan membahas tertawanya penduduk surga terhadap penduduk neraka. Jadi ada waktu Pak di mana kaum mukminin itu dibuat lego gitu loh, dibuat puas. Kan banyak orang-orang zalim itu menganiaya kaum muslimin, yang didolimi sudah meninggal duluan, belum sempat melihat yang terdolimi itu mendapatkan siksaan ya. Nah, nanti ditertawakan sama orang-orang beriman mereka itu ketika di akhirat. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup sebelum membaca kafaratul majlis. Majlis kita dengan doa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minal zulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha wal fitan ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa ja'alna syakirina li ni'matika muthnina biha qabiliha wa atimmaha alaina. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adhabil akhirah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa ardina warḍu 'anna wa athirna wa la tu'thir 'alaina. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya. Wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man dhalamana waj'al tha'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man 'adana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna wa la ila an-nari masirana waj'alil jannata hiya darana bi rahmatika ya arhamar rahim.